Mitra Bisnis, Kontan menulis hasil investigasi Ombudsman tentang masalah dwelling time yang lama di pelabuhan menemukan 6 kementerian yang paling bertanggung jawab. Disebut beberapa faktor penyebab termasuk pegawai yang tidak kompeten, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan adanya pungli. Ketidakefisienan proses di pelabuhan ini menjadi penyebab utama mengapa biaya logistik kita tinggi dan juga menurunkan daya saing. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Badan Urusan Logistik dan Komoditi Strategis Kadin Indonesia, Anwar Sata. Pak Anwar, apa komentar Anda soal ini? Jadi begini ya, Anda tahu kan, di dalam sistem logistik nasional itu kan ada 6 elemen penting, kunci penggerak yang dikatakan sistem logistik nasional. Yang pertama adalah komoditi. Di negara ASEAN ini komoditinya itu hanya di Indonesia yang paling besar. Ya, semua komoditi yang untuk ekspor-impor itu ada di sini. Kedua, masalah infrastruktur. Ketiga, masalah SDM sumber daya manusia. Yang keempat tentang masalah penyedia jasa logistik. Yang kelima tentang informasi dan teknologi. Yang keenam tentang masalah regulasi. Nah, saya masuk ke infrastruktur. Kita ke pelabuhan itu macet. Karena apa? Jalannya itu kan masih yang zaman Belanda sampai sekarang kan. Sedangkan pergerakan arus barang sudah mencapai 7,3 juta TEUs. TEUs itu adalah box, adalah kontainer. Nah, kita minta pembangunan infrastruktur secara semesta. Jadi lihat ya, Anda menuju ke pelabuhan Tanjung Priok sekarang, kan ada pembangunan jalan tol ya, masuk ke pelabuhan. Itu kalau itu jadi, itu 50-60% bisa terurai tadi gitu. Saya kritisi setiap hari itu masalah infrastruktur. Jadi tolong nanti, itu kalau bisa ya, kita bersama-sama kapan itu mulai kita urai dari Cakung menuju Tanjung Priok, dari bandara menuju Tanjung Priok, dari Cawang menuju Tanjung Priok. Di mana terjadinya dwelling time itu, terlambatnya. Lalu bagaimana dengan urusan regulasi, Pak? Ada yang dikatakan NSW, National Single Window. Itu belum terwujud 100%. Karena itu melibatkan seluruh kementerian yang ada hubungannya dengan ekspor-impor itu. Menteri Kesehatan, Pertanian, Perindustrian, itu tadi. Nah, itu di dalam konsep, karena saya tim Sisloknas ya, di bidang regulasi, saya tahu persis gitu. Nah, makanya ke depan ini saya berharap presiden itu, makanya kita akan mengundang juga calon-calon presiden, bahwa ini sistem logistik kita yang berdasarkan Perpres Penetapan Presiden nomor 26 2012 tentang Sisloknas itu harus dilanjutkan, karena di situ sudah ada semua gitu. Baik, Pak Anwar. Tadi Anda sudah bicara soal infrastruktur, teknologi, dan regulasi. Lalu bagaimana dengan masalah pungli nih, Pak Anwar? Ini dia nih, kalau Anda ke Singapura, melihat itu kontainer dan kapal, lalu lalang, tidak kelihatan manusia. Karena teknologinya sudah jalan, dia dari kantor aja dia ngirim data dan segala macam, 1,5 hari sudah keluar. Kalau kita kan enggak, karena kan ada manual kan? Orang-orang masih berkeliaran sana kemari gitu. Nah, ini butuh waktu gitu. Itu yang saya bilang NSW, National Single Window, Indonesia National Single Window, itu ada portal khusus untuk itu tadi. Jadi kita kirim di kantor itu belum bisa. Baik, Pak Anwar. Apa harapan Anda selanjutnya terhadap pemerintah? Kita kan menghadapi ASEAN Economy Community 2015. Harapan saya ke depan, khususnya untuk pelabuhan Tanjung Priok, karena 60-70% pergerakan arus barang di situ sampai ke seluruh dunia. Ya, itu yang harus kita perjuangkan. Nah, pelabuhan Tanjung Priok, manajemen itu sudah membuat satu pelabuhan namanya Pelabuhan North Kalibaru tadi gitu. Kalau itu jadi, maka kita akan bisa bersaing di Asia Pasifik. Itu pelabuhannya. Nah, Anda bisa nanya ke pelabuhan, bagaimana wujud nyata daripada pelabuhan yang dibangun sekarang untuk mengantisipasi terjadinya dwelling time, terjadinya kemacetan dan segala macam. Kira-kira begitu ya. Sisloknas, Sistem Logistik Nasional yang sudah berdasarkan Perpres nomor 26 tahun 2012 yang ditandatangani presiden, itu harus siapapun presiden harus dilaksanakan itu. Tidak boleh tidak. Karena konsep sudah di situ semua. Logistik itu rohnya perekonomian Indonesia. Dan siapapun juga ini harus mengerjakan ini. Karena negara-negara maju sudah menerapkan. Ya Jepang, ya Singapura, ya Malaysia. Sudah. Konsepnya sama semua gitu. Yang penting bagi kita tadi gitu, Anda kan tahu ya, mulai dari pelabuhan Tanjung Priok itu kan 300 tahun yang lalu, kan nggak mungkin menampung itu. Makanya dibangunlah itu pelabuhan di depannya, di breakwater itu, untuk bisa menampung 12 juta TEUs lagi ke depan itu. Itu sudah dikerjakan oleh Pelindo II. Nah, tetapi kan infrastruktur jalanannya yang belum kelar gitu. Nantinya juga akan meningkatkan daya saing kita ya, Pak? Kalau ini jalan Sisloknas itu dari 6 elemen tadi, nggak ada yang bisa mengalahkan kita di ASEAN. Kita punya komoditi ya, koridor Sumatera Anda sudah bisa tahu. Di sana ada apa itu di sana? Batu bara dan segala macam. Di Kalimantan, coba Anda lihat kan untuk ekspor itu batu bara, belum Papua. Ya, kalau di Jawa okelah, mungkin itu tadi. Tapi kalau di Sulawesi nikel, waduh di mana-mana gitu. Belum lagi masalah migas, belum lagi masalah kelautan, tentang masalah perikanan dan gitu. Demikian Ketua Komite Tetap Badan Urusan Logistik dan Komoditi Strategis Kadin Indonesia, Anwar Sata. Saya Mandariska.